Lucy kinda cold, man. Pagkara for Luca Wati. Pasayanji. Selalu buat ko sana. Karena dengan sako aman. Selama dengan sako nyaman. Yang ko takut. Setrakas tinggalku. Sesuka ko kalau tertawa. Sesenang lihat ko bahagia. Kau pun setia itu yang buat sa tambah sayang. Terbosan-bosan kalau ketemu. Yang jauh-jauh nanti rindu. Sesu tercandu. Kau pun cinta. Tercandu kau pun cinta, kau pun sayang. Kau bawa saat terbang jauh melayang ke awan-awan. Semalas cari lain yang cuma main-main. Baru tak serius, seharap kau yang terakhir untuk saya selamanya. Jadi pertama, baby jangan kau pergi dari saya nih. Karena satu kecanduan cinta ini perdana. Tadeng kelebihan rasa ingin bersama. Terus makin love perasaan terus sama stur. Yakinkan bersama tung dua ni kan abadi. Malam pikir koi pikir lagi saat pagi. Ko jadi tujuan terakhir seakan menempati. Sejanji terakan mau berbagi. Sesuka ko kalau tertawa. Sesenang lihat ko bahagia. Ko pun setia itu yang buat sa tambah sayang. Bisa dipungkiri kau bikin satra bisa. Kian sa bersyukur untuk Tuhan karena ada kau. Rakan sama Yari apalagi mau pergi manis. So mari sayang tong nego. Jangan lama-lama tuh. Sayang ini untuk kau. Cinta bukan karena Roy. No Maria de nona tong jalan sama-sama. Pegang kakak put tangan tong keliling Jayapura. Karena dengan satu aman. Selama dengan satu nyaman. Yang kau takut. Terakas tinggalku. Sesuka kau kalau tertawa. Sesenang lihat kau bahagia. Kau pun setia.